إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memperkenankan kepada kita semua untuk bisa hadir di sini dan juga dengan izin dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala Allah mempermudahkan kepada kita semua untuk bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita pada pagi hari ini masih berada pada bab tentang Al-Kuhan, hukum yang terkait dengan Al-Kuhan atau yang semisal dengannya, yaitu para dukun dan tukang ramal dan yang lainnya. Telah kita sebutkan beberapa hadis yang menegaskan kepada kita semua tentang hukum mendatangi para kuhan dan hukum mempercayai dan bertanya dan mempercayai para kuhan tersebut, bahkan tidak main-main hukumnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai mengatakan man ata arrafan au kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau yang semisal dengannya dan dia mempercayai ucapan dukun tersebut, maka sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu kafir dengan ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman qul la ya'lamul ghaiba illallah Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Tidak ada satu pun yang ada di langit dan bumi yang mengetahui perkara ghaib melainkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya, siapa itu dukun dan bagaimana definisinya? Di sini Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menyebutkan beberapa kalam ucapan dari para ulama tentang definisi dukun atau Al-Kuhan. Dengan beberapa definisi yang berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya. Yang pertama adalah Al-Baghawi. Beliau berkata, al-arrafu alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatin yustadallu biha 'alal masruq wa makanid dhalah wa nahwi dhalik. Al-arraf yaitu adalah orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara, yang mengetahui urusan-urusan yang mana dia mengetahuinya dengan melakukan mukaddimah, yaitu dia mengetahuinya dengan melakukan hal-hal tertentu. Dia mengakui bahwasanya dia mengetahui urusan-urusan. Naam, termasuk di dalamnya perkara ghaib dengan melakukan ritual-ritual tertentu, macam-macam. Baik dengan dengan mengundi atau dengan melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau bahkan dengan melakukan kesyirikan. Nah, karena syaitan apabila dia memberikan bantuan kepada umat manusia itu tidak gratis. Balasan yang diharapkan dari syaitan adalah agar umat manusia barakallahu fikum melakukan kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam rupa maksiat atau bahkan yang lebih parahnya lagi dengan melakukan perbuatan syirik. Nah, yang mana dia mengakui, mengetahui urusan-urusan tersebut dengan melakukan kegiatan atau ritual-ritual tertentu, yang mana dengannya dia bisa mengetahui tempat di mana posisi tempat yang dicuri, di mana posisi barang yang dicuri, atau tempat dari barang yang hilang atau terjatuh, atau yang semisal dengannya. Nah, ada barang yang dicuri, datang kepada kahin meminta di mana barangnya, pelakunya. Maka kahin tersebut melakukan ritual-ritual untuk mengetahui di mana posisi barang tersebut. Yang mana ritual-ritual ini macam-macam. Ada yang sampai tingkatan maksiat, barakallahu fikum, kemudian bahkan sampai pada tingkatan melakukan sesembahan kepada selain Allah. Wahasalan maksud minasyaitan, dan maksud syaitan terrealisasi, yaitu menyesatkan umat manusia. Sehingga oleh karena itu para kuhan, dukun, paranormal itu adalah kaki tangannya syaitan, kaki tangannya iblis laknatullah alaih, untuk menyesatkan Bani Adam dan untuk merealisasikan sumpahnya yang mana dia ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Iblis berkata ketika Allah Subhanahu wa taala mengusirnya dan melaknatnya, sungguh dengan demi kemuliaanmu wahai Allah, la ughwiyannahum ajma'in, saya sungguh akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sumpah dari iblis menyesatkan Bani Adam. Sampai diciptakan, dari diciptakannya Adam barakallahu fikum sampai akhir zaman, maka syaitan tidak akan istirahat. Iblis barakallahu fikum dan para pengikutnya tidak akan istirahat untuk menyesatkan Bani Adam. Perlahan-perlahan, penuh dengan kesabaran yang sangat luar biasa, dengan cara-cara yang luar biasa, menghiasi sebuah perbuatan mungkar dengan hiasan-hiasan tertentu yang terlihat indah dan seolah-olah itu adalah perbuatan baik, bahkan sampai derajat sebuah kemungkaran atau kesyirikan dianggap sebagai ibadah. Ini tipu daya syaitan. Tipu daya syaitan. Tujuannya sampai pada akhirnya menjadikan Bani Adam ini murtad, keluar dari agamanya dengan melakukan perbuatan syirik. Ini definisi yang disebutkan oleh Imam Al-Bawawi rahimahullah. Wa qila huwal kahin, wal kahinu huwal ladzi yukhbiru 'anil mughayyabat fil mustaqbal. Dan dikatakan juga al-kahin itu adalah orang yang memberitakan perkara-perkara gaib yang akan terjadi untuk masa akan datang. Nah, dia meramal kejadian-kejadian yang akan datang, nasib, jodoh, barakallahu fikum. Dan disebutkan juga alladhi yukhbiru amma fid dhamir. Kahin itu adalah orang yang bisa menyebutkan barakallahu fikum apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, apa yang ada di dalam hati manusia. Nah, apa yang terpendam dan tersimpan di dalam hati manusia. Dia mengaku bisa memberitakan hal demikian. Wa qala Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-arrafu ismun lil kahini wal munajjidi wal munajjimi war ramali wa nahwihim mimma yatakallamu fi ma'rifati al-umuri bihadhihi at-turuq. Abu Abbas Ibnu Taimiyah mengatakan al-arraf al-kahin adalah penyebutan, al-arraf itu adalah penyebutan untuk al-kahin, nam dukun, wal munajjim ahli bintang. 6. Kita sudah mempelajari ilmu perbintangan itu ada dua macam. Yang pertama adalah untuk taisir, untuk dalam rangka mempermudah, untuk dalam rangka mempermudah, yaitu mempermudah seseorang untuk menentukan arah. Salah satu fungsi dari an-nujum, ilmu at-taisir. Dan itulah salah satu fungsi yang Allah inginkan dari an-nujum, dari bintang tersebut, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran yang sudah kita sampaikan. Apabila ilmu nujum seperti ini, maka diperbolehkan, bahkan dianjurkan untuk dipelajari kalau seandainya hal itu sangat diperlukan dan dibutuhkan. Yang dilarang dan bahkan sampai pada derajat kesyirikan adalah mempelajari ilmu nujum dalam langkah ta'sir, yaitu bahwasannya perbintangan tersebut memiliki pengaruh. Dia meyakini bahwasannya perbintangan tersebut memiliki pengaruh terhadap kejadian-kejadian tertentu yang ada di alam semesta ini. Jodoh seseorang, nasib seseorang. Apabila seseorang lahir ketika muncul bintang ini, maka dia bernasib begini dan begitu. Apabila dia lahir pada tanggal ini sampai tanggal sekian, yang mana dia memiliki bintang ini dan bintang itu, maka dia bernasib jodoh begini, nasibnya begini dan seterusnya. Maka ini adalah ilmu ta'thir barakallahu fikum, yang dilarang dan bahkan pelakunya telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nahwihim, atau tukang ramal dan yang semisal dengannya. Mimma yatakallamu fi ma'rifatil umur bihadhihi turuq, yang mana dia berbicara tentang urusan-urusan tertentu, termasuk di antaranya dalam perkara gaib, dengan cara-cara seperti ini, dengan caranya dukun, dengan caranya ahli bintang atau para tukang ramal. Barakallahu fikum. Ini definisi yang disebutkan oleh Al-Imam Abdul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullah. 6. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apa definisi yang disebutkan oleh para ulama ini, yang mana kita perhatikan berbeda antara satu ulama dengan ulama yang lainnya, kalimatnya berbeda-beda. Tapi ketahuilah bahwasannya apabila kita mendapati hal seperti ini, maksud dari para ulama tersebut, mereka menyebutkan definisi secara contoh, sehingga berbeda-beda, karena contoh dalam satu urusan itu banyak macamnya. 6. Definisi secara contoh, bukan definisi dalam bentuk kalimat yang ringkas, padat, dan mencakupi segala jenis yang masuk dalam kategori dari kalimat dukun tersebut. Lah, mereka tidak memaksudkan demikian, sehingga antara satu ulama dengan ulama yang lainnya berbeda di dalam menyebutkan definisi dari al-kahin atau al-arraf, karena mereka hanya menyebutkan barakallahu fikum dalam bentuk contoh. Sama halnya ketika para ulama menyebutkan definisi tentang at-taghut. Al-Imam Malik mengatakan kullu man ubida min dunillah, taghut itu adalah setiap yang diibadahi selain Allah. Ada juga yang mengatakan seperti yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab, at-taghut itu adalah al-jibt, yang turun kepadanya syaitan. Barakallahu fikum, atau lebih tepatnya yaitu para dukun dan para al-arraf yang pernah kita sebutkan dan kita pelajari. Nah, kenapa berbeda? Apakah mereka berselisih pendapat di sini tentang pengertian dari at-taghut? La, jawabannya tidak. Mereka menyebutkan definisi secara contoh, menyebutkan contoh-contohnya. Nah, barakallahu fikum. Dan tentunya di sana ada para ulama yang menyebutkan definisi yang dalam bentuk kalimat yang ringkas dan padat dan mencakupi segala nama yang masuk dalam kategori di dalam definisi yang disebutkan tadi. Nah. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, seperti yang kita katakan bahwa al-kahin atau al-arraf di dalam menyebutkan atau mengetahui perkara-perkara gaib, mereka meminta bantuan dari asy-syaitan. Mereka meminta bantuan dari syaitan. Telah kita sebutkan bahwa mereka saling menunggangi sampai ke atas langit sana. Syaitan. Berarti jumlah mereka itu banyak. Mereka saling menunggangi sampai ke atas langit dan mereka mencuri berita dari atas langit. Dan setiap satu berita mereka bumbui dengan 100 kedustaan. Dengan 100 kedustaan. Walhasil maksudnya adalah bahwasannya syaitan itu mereka tidak mengetahui perkara ghaib. Tidak mengetahui, pada hakikatnya mereka itu tidak mengetahui perkara ghaib. Sama sekali tidak mengetahui. Ketika bahkan dalam proses mencuri berita dari langit, Allah subhanahu wa ta'ala atas kehendaknya menjadikan nujum sebagai pelempar-pelempar terhadap syaitan yang berupaya untuk mencuri berita dari langit. Terlebih dalam satu berita yang berhasil mereka ambil, nam mereka bumbui dengan 100 kedustaan. Wa illa, pada dasarnya mereka tidak mengetahui perkara ghaib. Allah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, barakallahu fikum, yang mana Sulaiman Allah berikan kekuasaan kepada beliau dan menjadikan para syaitan ini jinak terhadap beliau, diperintah dan disuruh untuk mendirikan istana dan bangunan-bangunan, sampai pada akhirnya Sulaiman naam meninggal dalam keadaan masih memegang tongkatnya atau bersandar pada tongkatnya sampai tongkat tersebut dimakan rayap. Barakallahu fikum. Dia masih melihat, mereka masih melihat Sulaiman masih berada di atas singgasananya, dan dia mengira bahwasanya Sulaiman hanya sebatas duduk dan istirahat, padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal sampai dimakan rayap tongkat tersebut. Barakallahu fikum. Barulah mereka sadar bahwasanya Nabi Sulaiman sudah meninggal. Andai kata mereka mengetahui perkara ghaib, maka niscaya mereka sudah mengetahui akan kematian dari Nabi Sulaiman alaihissalam. Naam. Barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan salah satu pembahasan tentang meminta bantuan kepada al-jin. Nah, ada riwayat-riwayat menyebutkan bahwasannya terjadinya pertemanan antara manusia dengan jin, dan bahkan sampai terjadinya perkawinan. Maka di sini beliau menyebutkan jenis-jenis sampai di mana, sampai sejauh mana ketika seseorang meminta bantuan kepada jin dia terjatuh di dalam kemaksiatan dan kemungkaran. Beliau menyebutkan, yang mana beliau menukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, waqad zakara Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah anna istikhdamal insi lil jin lahu thalathu halat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah menyebutkan bahwasanya manusia meminta bantuan kepada jin ada tiga keadaan. Yang pertama, an yastakhdima fi ta'atillah, ka'an yakuna lahu naiban fi tablighi syar'i. Famathalan, yaitu dia meminta bantuan kepada jin, nah, dalam rangka ketaatan kepada Allah. Misalnya dia memiliki naib wakil dari bangsa jin untuk menyampaikan dan mendakwahkan syariat ini. Famathalan, salah satu contoh, idza kana lahu sahibun minal jinni mu'minin ya'khudhu anhu al-'ilma wa yatalaqqa minhu wa hadha syai'un thabat annal jin qad yata'allamuna minal ins. Apabila dia memiliki teman dari bangsa jin yang mana dia adalah seorang yang beriman, karena jin itu ada yang beriman dan ada yang kafir, ada yang fajir, ada yang saleh. Nah, misalnya ada teman dari bangsa jin yang beriman dan dia mengambil ilmu darinya. Jin ini mengambil ilmu dari manusia tersebut, belajar. Dan ini ada kejadiannya. Ada terjadi bahwasanya jin itu mereka mengambil pelajaran atau belajar. Ada dari bangsa jin mereka belajar dari manusia. Fayastakhdimuhu fi tablighi syar'i linudara'ihi minal jin. Maka manusia ini meminta kepada jin tersebut untuk menyampaikan syariat Islam ini kepada teman-temannya dari bangsa jin. Au fil mauna ala umurin matlubatan syar'an, atau dalam rangka membantunya dalam urusan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hadza la ba'sa bi. Maka yang seperti ini tidak mengapa. Bal innahu qad yakunu amran mahmudan aw matluban wa huwa min ad-da'wati ila Allah azza wa jal. Bahkan bisa jadi hal ini menjadi suatu yang terpuji atau dianjurkan, karena hal ini termasuk bagian dari dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal jin hadarun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qara'a alaihimul qur'an wallau ila qaumihim munzirin. Ada bangsa jin pada zaman Nabi, mereka hadir di majelis-majelis Nabi. Dan bahkan dalam satu kesempatan Nabi SAW mendatangi mereka. Dan Rasul membacakan Al-Quran kepada mereka. Maka mereka pun pulang balik ke kelompok-kelompok mereka masing-masing. Dan mendakwahkan apa yang telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Wal jin fihim as-sulaha wal 'ubbad waz-zuhad wal ulama. Dan dari bangsa jin pada mereka ada orang-orang soleh, ahli ibadah, orang jin-jin yang zuhud dan para ulama. Li annal munzir la budda an yakuna 'aliman bima yunzir. Karena setiap yang memberikan peringatan maka dia harus mengetahui dengan apa yang dia sampaikan. Itu yang pertama. Yang kedua, an yastakhdimahum fi umurin mubahatin mithlu an yatluba minhumul auna ala amrin minal umuril mubahah. Dia meminta bantuan kepada bangsa jin dalam perkara atau urusan yang boleh-boleh saja, dalam urusan yang sifatnya boleh-boleh saja. Seperti dia meminta bantuan dari jin tersebut dalam urusan yang boleh-boleh saja, maka yang seperti ini hukumnya boleh. Bi syartin an takunal wasilatu mubahatan. Yang seperti ini hukumnya boleh dengan syarat wasilahnya adalah wasilah yang diperbolehkan. Fa in kana muharramatan sara haraman. Kalau seandainya naam wasilahnya, perantaranya adalah sesuatu yang diharamkan, maka menjadi sesuatu yang diharamkan. Bagaimana ini? Tsumma dzakara ma warada anna umara naam kama law kana al-jinni la yusa'iduhu fi umurihi illa idza dzabaha lahu aw sajada lahu aw ma asbaha dzalik. Salah satu contoh, 6, meminta bantuan kepada jin dalam urusan yang sifatnya boleh-boleh saja. Barakallahu fikum, mengambilkan barang tertentu misalnya. 6. Tapi jin tersebut mempersyaratkan dengan syarat-syarat yang masuk dalam kategori yang diharamkan, seperti dia tidak mau membantu kecuali dilakukan sesembelihan untuknya, atau diperintahkan untuk sujud kepadanya, atau hal-hal yang lain yang berisi kemungkaran kepada Allah Azza wa Jal, maka yang seperti ini hukumnya haram. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan contoh, anna Umar ta'akhara dzata marratin fi safarihi fashtaghalla fikru Abi Musa. Suatu ketika Umar bin Al-Khattab terlambat datang di dalam safarnya, maka kepikiran sama Abu Musa radhiyallahu anhu. Naam. Mencemaskannya, Abu Musa mencemaskan Umar bin Al-Khattab, karena pada masa itu adalah masa yang banyak sekali dan sering sekali terjadi peperangan antara umat Islam dengan orang-orang kufar. Kemudian ada yang menyampaikan kepada Abu Musa, sesungguhnya ada seorang wanita dari penduduk kota Madinah, dia memiliki teman dari bangsa jin. Falau amartaha an tursila sahibaha lil bahthi an Umar fa fa'ala. Mungkin kamu bisa saja menyuruh naam wanita tersebut untuk memerintahkan teman dia dari bangsa jin mencari Umar bin Al-Khattab, di mana posisi Umar bin Al-Khattab. Maka dia pun melakukannya, dan wanita tersebut memerintahkan kepada temannya bangsa jin untuk mencari di mana posisi Umar, dan dia kembali. 6. Faqala inna amiral mu'minin laisa bihi ba'sun. Dan jin tersebut mengatakan bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab dalam keadaan baik-baik saja. Wa huwa yasimu ibala shadaqah fil makanil fulani. Yang mana beliau sedang mengurus tentang unta shadaqah di tempat, di satu tempat. Nah, fa hada istikhdamun fi amrin mubah. Maka yang seperti ini meminta bantuan kepada jin dalam urusan yang sifatnya mubah. 6. Jenis yang kedua ini ada dua hukumnya, ada yang boleh dan ada yang tidak. 6. Kalau yang boleh adalah apabila tidak ada muqaddimah atau syarat-syarat yang bisa mengantarkan kepada perbuatan maksiat atau bahkan kesyirikan. Yang kedua yaitu yang tidak diperbolehkan, apabila syaitan tersebut atau jin tersebut mempersyaratkan dengan syarat-syarat yang diharamkan, baik itu dalam bentuk maksiat atau dalam bentuk kesyirikan. Al-halatu tsalitsah, keadaan yang ketiga, an yastakhdimahum fi umurin muharramatin kana bi amwalin nasi wa tarwi'ihim wa ma asbaha dzalik fa hadza muharramun. Yaitu dia meminta bantuan kepada jin dalam urusan yang diharamkan, seperti untuk mencuri harta manusia. Nah, untuk mencuri harta manusia. Nah, kalau dalam peribahasa kita ada istilah tuyul katanya. Nah, wallahu ta'ala alam apakah benar atau tidak. Nah, tapi dari sisi contoh masuk dalam jenis yang ketiga ini. Wa ma asbaha dzalik, atau yang semisal dengannya, dia meminta bantuan kepada jin tersebut untuk urusan yang diharamkan. Barakallahu fikum. Maka hukumnya haram. Hukumnya haram, apalagi disambili dengan wasilah-wasilah atau syarat-syarat. Nah, syaitan, hanya syaitan saja, jin yang jahat saja yang mau membantu umat manusia dalam urusan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya syaitan ini barakallahu fikum akan memberikan syarat-syarat, baik syarat tersebut sampai pada tingkatan maksiat atau bahkan sampai pada tingkatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun jin yang saleh, yang mukmin, yang baik, tentu dia tidak akan mau memberikan bantuan dalam urusan seperti ini. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ilahuna, sampai di sini kajian kita pada pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.